Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Akhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan ambil penjelasan yang terlewatkan kemarin pada ayatul kursi, yaitu pada petikan firman Allah Ta'ala, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu, dia mengetahui, ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan mereka, maksudnya minaz zaman, yaitu berupa waktu, masa. Apa yang ada di hadapan mereka berupa masa, berupa zaman. Tentulah kalau dikatakan demikian, disebutkan demikian, demikian maksudnya, itu adalah mencakup zaman yang sedang dihadapi oleh makhluk dan zaman yang akan dihadapi. Itu semuanya dikatakan di hadapan mereka. Atau dengan kata lain, Allah Maha mengetahui masa sekarang dan akan datang. Itu maksudnya di hadapan. Karena suatu yang kita hadapi adalah yang sekarang ini, dan suatu yang kita hadapi adalah yang akan datang nanti, jika memang kita sampai umurnya ketika menghadapi suatu yang akan terjadi tadi. Kemudian berikutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka atau yang mereka tinggalkan. Yaitu apa yang mereka tinggalkan dari amal-amal, dari amalan. Berarti masa lampau yang telah terjadi. Dari sini dapat kita ketahui tentang luasnya ilmu Allah Ta'ala. Bahwa Allah Maha mengetahui sesuatu yang sekarang atau lampau, sekarang dan akan datang. Lampau, sekarang dan akan datang. Dan perlu diketahui, kata ma di situ menunjukkan keumuman. Ma di situ, ma baina aydihim wa ma khalfahum, ada dua ma di situ, itu menunjukkan keumuman. Artinya segala sesuatu, baik terkait dengan yang telah, sedang maupun akan terjadi. Apa saja? Apa saja? Tentulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini semakin menunjukkan keluasan rahmat Allah Ta'ala, sehingga di sini terdapat penetapan umumu ilmillah, keumuman peliputan ilmu Allah. Nah, luasnya ilmu Allah Ta'ala tadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu ulama menjelaskan sesungguhnya ada dalil lain yang kalau kita pelajari akan semakin menambah pengetahuan kita atau keyakinan kita tentang kesempurnaan ilmu Allah, maha luasnya ilmu Allah. Apa itu? Yaitu dengan ungkapan ulama bahwasanya Allah itu Maha mengetahui ma kana, segala sesuatu yang terjadi, yang telah terjadi, wa ma sayakunu, dan apa yang akan terjadi. Ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan sayakunu, apa yang akan terjadi. Terus yang keempat, kana, yakunu, sayakunu, tiga toh. Kemudian yang keempat, malam yakun, sesuatu yang tidak terjadi. Ayakuna laukana kaifa yakun, yaitu sesuatu yang tidak terjadi itu kalau seandainya terjadi bagaimananya Allah Maha mengetahui. Jadi malam yakun, sesuatu yang tidak terjadi, ayakuna laukana kaifa yakun, bahwa kalau seandainya terjadi bagaimananya Allah Maha mengetahui. Jadi empat hal itu menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga sudah ditunjukkan pada ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Adapun yang keempat, malam yakun laukana kaifa yakun. Jadi kalimatnya yang tadi saya ganti, malam yakun, sesuatu yang tidak terjadi, laukana, kalau seandainya terjadi, kaifa yakun, kaifa kana yakun, bagaimana nantinya akan terjadi. Nah yang keempat, keempat ini ditunjukkan dalam surat Al-Anfal ayat 23. Ditunjukkan dalam surat Al-Anfal ayat 23. Jadi Allah Maha mengetahui kita ini ciptakan laki-laki yang ada di majelis di bawah ini. Kalau seandainya kita diciptakan wanita, nanti bagaimana? Ya, Allah Maha mengetahui. Sehingga Allah takdirkan kita, yang cocok untuk kita adalah laki-laki. Allah Maha mengetahui kalau seorang itu miskin, kalau seandainya Allah ciptakan dalam keadaan kaya atau menjadi orang kaya, nanti bagaimana, apakah bersyukur atau tidak, Allah Maha mengetahui. Seperti itu. Baik. Nah, keluasan ilmu Allah tadi pada petikan ayat yang barusan itu ditegaskan kembali tentang kesempurnaan ilmu Allah. Tentang kesempurnaan ya, konsentrasinya pada keluasan saya ganti dengan kesempurnaan. Tentang kesempurnaan ilmu Allah itu ditegaskan kembali pada petikan yang berikutnya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mampu meliputi segala sesuatu dari sebagian ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Maksudnya makhluk, yuhitun itu makhluk, mereka makhluk tidak bisa meliputi, tidak bisa mengetahui bisyai'in, apa saja syai'in di sini nakiroh pada konteks kalimat la, apa yaitu peniadaan yang ditandai dengan la. Maka apa saja itu pun min ilmihi, min tab'iliyah, menunjukkan sebagian saja dari ilmu Allah itu tidak mereka bisa ketahui, tidak semua ilmu Allah dari sebagian itu satu saja dari sebagian ilmu Allah tadi, tidaklah kita bisa mengetahuinya, tidaklah para makhluk bisa mengetahuinya, illa kecuali bima syaa, apa yang Allah kehendaki. Artinya kecuali jika Allah mengajarkan kepada kita ilmu tersebut, memberitahukan ilmu tersebut kepada kita. Kalau tidak diajarkan oleh Allah kepada kita ilmu tersebut, tidaklah kita mengetahuinya. Itu menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang jadi tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tidak, makhluk tidak bisa mengetahui sebagian dari ilmu Allah kecuali jika Allah kehendaki. Maha sempurna ilmu Allah Subhanahu wa taala, lain dengan ilmu makhluk. Kita ada pepatah, di atas langit masih ada langit. Apa yang diketahui oleh seorang sepertinya nampak hebat dan luas, tapi di sana ternyata ada yang lebih luas ilmunya dari dia. Dia mengetahui apa yang diketahui oleh orang tadi dan lebih dari itu. Masih lebih tinggi ilmunya dari orang itu. Kalau Allah begitu maha sempurnanya ilmunya, sampai yang lainnya yaitu selain Allah tidak mampu mengetahui ilmu Allah. Kalau tidak Allah ajarkan kepada selain Allah tadi, yaitu makhluk. Jadi kata nakirah pada konteks kalimat peniadaan yang menunjukkan umum ini ada penegasan tersendiri. Apa saja tidak bisa diketahui kalau tidak Allah kehendaki. Tidak bisa diketahui oleh makhluk. Kemudian min di sini juga mengandung penegasan kedua. Bahwa apa? Sebagian dari ilmu Allah itu pun kalau mereka tahu karena diajari. Kalau mereka tahu karena Allah mengajarkan suatu kepadanya, itu hanya sebagian kecil dari ilmu Allah. Tidak semua ilmu Allah. Allah bukakan pengetahuannya terhadap siapa? Terhadap hambanya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita dengan demikian kalau mempelajari dan merenungi ayat ini akan hancur kesombongan seseorang ketika menyombongkan ilmunya. Terdapat pada diri seorang kecongkaan ilmiah. Akan hancur ketika merenungi ayat ini biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Karena apa yang diketahui oleh seorang itu kalau bukan hasil taklim goziri, pengajaran Allah itu bermacam-macam bentuknya. Ada pengajaran yang dinamakan dengan al-goziri, yaitu pengajaran yang orang secara naluri sudah mengetahui. Coba bayi lahir mau netek ke ibunya, kok enggak keliru jempol kaki? Nah itu, siapa yang ngajari itu? Padahal enggak pernah ada kursus mengetahui, mendeteksi ketika menetek. Itu namanya at-ta'lim al-ghaziri, pengajaran dari Allah yang langsung Allah jadikan naluri seorang mengetahuinya. Atau seseorang lewat nalurinya jadi tahu. Saya ganti demikian kalimatnya. Kemudian yang kedua, ada at-ta'lim at-tajribi, yaitu ta'lim dengan percobaan-percobaan, pengalaman-pengalaman. Jadi kemudian mengetahui, oh begini, try and error, oh begitu, berarti salah. Kalau begitu saya ganti lagi caranya, demikian, jadi tahu. Lewat eksperimen. Kemudian yang berikutnya, itu pun hakikatnya adalah pengajaran dari Allah. Karena kalau Allah tidak ajarkan kepada seseorang yang melakukan eksperimen tadi, Allah tidak takdirkan eksperimen itu berhasil, tidak akan berhasil. Kalau tidak Allah berikan taufik kepada hamba-hamba yang beriman dalam mencoba sesuatu yang bermanfaat, tidak akan bisa. Sehingga sesungguhnya ilmuwan itu harusnya termasuk orang yang terdepan dalam beriman kepada Allah. Kalau mereka mengetahui hakikatnya ini adalah at-ta'lim, yaitu pengajaran dari Allah Ta'ala. Yang berikutnya bisa jadi bentuk at-ta'lim itu adalah at-ta'lim asy-syar'i, pengajaran yang syar'i, yaitu melalui wahyu Allah yang Allah turunkan kepada manusia, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita semuanya ini. Berikutnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun ilmu al-ghaib, maka Allah kecualikan. Itu khusus bagi Allah Ta'ala saja. Pada asalnya seperti itu. Hanya saja sebagian makhluk yaitu apa? Ar-rusul, para rasul dan al-anbiya dan para nabi yang Allah takdirkan untuk mengetahui perkara yang gaib. Sebagian para rasul, begitu maksudnya, dan juga demikian sebagian nabi dan juga demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bukakan ilmu pengetahuan yang gaib. Dalilnya mana? Surat Al-Jin ayat 26-27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah Maha mengetahui yang gaib dan tidak menampakkan hal itu kepada seorang pun, kepada siapapun, intinya demikian. Illa kecuali, ya ini ada pengucaliannya. Man irtada mir rasul. Nah ini. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perlu diketahui bahwa ilmu Allah itu apa? Itu maha sempurna. Di antara arti atau makna maha sempurna adalah tidak mengenal istilah baru. Baru tahu itu tidak mengenal. Karena konsekuensi kalau dikatakan Allah baru tahu tentang suatu permasalahan tertentu, apa saja permasalahan itu, konsekuensinya apa? Ada masa saat Allah tidak tahu. Atau dengan nama lain, jahil. Bodoh, tidak tahu. Maka ini jelas aib. Jelas aib. Bagi Allah Ta'ala. Maka kalau sesuatu yang jelas-jelas aib bagi Allah, maka tidak perlu melihat dalil pun orang yang fitrahnya lurus akan menolak. Akan menolak. Dari mana kita yakini bahwasanya Allah itu maha sempurna? Ya dari ayat yang semisal laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Dari ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang husna dan juga demikian Allah memiliki sifat yang ula. Ayat yang seperti itu mengharuskan kita meyakini bahwasanya apa? Allah itu maha sempurna, tidak mengenal aib sedikit pun, dan termasuk aib adalah jahil, kebodohan, ketidaktahuan. Nah, ini penting dipegang. Kaidah seperti ini penting dipegang. Sehingga ketika kita memahami misalnya ayat ke-143 dalam surat Al-Baqarah misalnya. Misalnya. Itu ada penyebutan tentang ilmu Allah yang sepintas lalu sepertinya mengenal suatu yang baru. Mengenal suatu yang baru. Padahal tidak demikian. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa mengambilkan terjemahan? Al-Baqarah 143. Biasanya masjid ada inventaris terjemahan. Ayat yang semisal ini berhati-hati kalian menerjemahkannya. Berhati-hati kalian memahaminya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai." Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang melainkan agar kami mengetahui. Ya, kata-kata melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti rasul dan siapa yang membelot. Nah, ini terkesan seolah-olah dulunya Allah tidak tahu, baru kemudian ketika kejadian itu baru Allah tahu. Ini salah ini. Dalam memahami ayat haruslah digabungkan dengan ayat yang lainnya. Laisa kamitsli syai', digabungkan ayat tentang Allah memiliki nama yang husna, juga Allah memiliki sifat yang ula, dan konsekuensi sifat yang ula tidak mengenal aib sedikitpun pada seluruh sifat-sifat Allah, dan seterusnya, termasuk sifat Allah adalah ilmu. Tidak mungkin ilmu Allah mengenal hal yang baru, karena itu aib. Lalu bagaimana memahami yang seperti ini? Memahami yang seperti ini maksudnya adalah bahwa dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar ilmu kami, begitu. Agar ilmu kami, maksudnya apa yang kami ketahui? Agar ilmu kami tentang siapa yang agar ilmu kami tersebut menjadi hujjah, menjadi bukti, menjadi hujjah yang nyata tentang siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot, begitu. Jadi maksudnya di situ adalah izhar untuk menampakkan ilmu Allah yang dulu dan tidak bermula, agar supaya menjadi hujjah bagi manusia. Jadi agar nampak pada manusia sebagai hujjah, tidak ada alasan lagi. Seperti begini, dari rekaman CCTV ada satu pencurian di sebuah tempat. Dari rekaman CCTV untuk pendekatan pemahaman ya, itu seorang polisi sudah tahu siapa yang mencuri. Siapa yang mencuri? Oh, yang duduk di pojok misalnya. Tapi segera pintu ditutup ketika ada yang bilang copet-copet, segera pintu ditutup. Pada ruang kendali sudah mengetahui bahwasannya yang mencopet adalah orang yang berbaju ini dan itu, ciri-cirinya. Kemudian polisi mengatakan, coba semuanya berdiri, dan karena tahu dari rekaman ditaruh dalam apa namanya, dalam yaitu sakunya atau tasnya, semua berdiri dan mengeluarkan semua apa yang ada pada isi tasnya agar kami mengetahui. Nah, agar kami mengetahui siapa yang mencuri. Seperti itu. Siapa yang mengambil? Padahal sudah tahu. Sudah tahu. Dan itu layak dikatakan pada bahasa kita. Layak dikatakan agar kami mengetahui, artinya agar pengetahuan kami tentang itu di rekaman CCTV menjadi bukti, nampak menjadi bukti atas kalian, menjadi bukti bagi kalian. Karena kalau saya cuma sekedar umumkan saja, kami umumkan bahwasanya dari rekaman CCTV yang mencuri adalah si baju itu, mungkin akan protes kalau tidak tunjukkan rekamannya atau tidak ditunjukkan dengan cara yang seperti itu tadi. Seperti itu. Jadi tidak mesti kalau apa namanya konteksnya sepertinya mengenal hal yang baru, kemudian kita pahami bahwasanya ilmu Allah mengenal hal yang baru kalau itu terkait dengan ilmu Allah. Mengapa kita tidak boleh memahami seperti itu? Karena ada ayat yang lain, begitu. Dalam memahami ayat tidak boleh mengambil sebagian dan membuang sebagian. Harus mengumpulkan semuanya, tidak boleh bertentangan, tidak boleh menyimpulkan ayat yang ini bertentangan dengan ayat yang itu. Tidak mungkin ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lain. Oleh karena itu dalam memahami satu ayat harus menggabungkan ayat-ayat yang lain atau dalil-dalil yang lain dari al-hadis yang sahih jika berkaitan dengan masalah yang sedang dicari tahu tadi. Begitu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada kemarin terhenti pada wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Hanya dialah yang maha awal dan yang maha akhir, yang maha tinggi dan yang maha dekat. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Kurang lebihnya demikian terjemahannya. Mari kita pelajari. Sampailah kita pada, kalau tidak salah ingat, al-batin ya. Al-zahir sudah? Al-zahir belum juga? Al-awwal dan al-akhir Yang maha awal menunjukkan tidak bermulanya Allah Ta'ala. Dan al-akhir yaitu yang maha akhir menunjukkan kekal dan keabadiannya Allah Ta'ala. Keabadian Allah Ta'ala. Menunjukkan kekal dan keabadiannya yaitu N kapital maksudnya Allah. Tidak akan berakhir. Jadi pasangan nama Allah al-awwal dan al-akhir menunjukkan peliputan zaman atau masa. Jadi ini dua nama Allah yang saling berpasangan dan saling mengharuskan. Jika disebutkan nama al-awwal haruslah disebutkan nama al-akhir. Karena kalau tidak disebutkan, tidak ditetapkan, tidak nampak kemahasempurnaan Allah Ta'ala yang terkandung dalam nama yang menjadi pasangannya tersebut. Jadi kalau hanya ditetapkan Allah yang maha awal, bahwa Allah yang maha awal, maka apa? Maka sementara tidak mau seseorang tidak mau menetapkan Allah itu adalah yang maha akhir, maka ini hilang kesempurnaan kemaha kekalan dan kemaha abadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pasangan nama al-awwal dan al-akhir ini menunjukkan peliputan zaman. Karena tidak ada yang lebih dahulu dari Allah, kan zaman itu awal dan ada akhirnya. Ada awal dan ada akhirnya. Tidak ada yang lebih dahulu daripada Allah dan tidak ada yang lebih akhir daripada Allah. Semua diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nama Adz-Dzahir yang maha tinggi. Ini menunjukkan kemahatinggian dan keagungannya. Kemahatinggian di sini mencakup kemahatinggian zatnya maupun kemahatinggian sifatnya. Karena pada Adz-Dzahir terdapat alif lam lil istighraq, yaitu yang menunjukkan cakupan yang menyeluruh. Baik mencakup kemahatinggian zat Allah maupun mencakup kemahatinggian sifat Allah. Kalau dikatakan sifat Allah maha tinggi artinya maha sempurna, tidak ada aib sedikit pun. Oleh karena itu tidak boleh kita katakan ilmu Allah yang merupakan salah satu dari sifat Allah itu mengenal sesuatu yang baru. Dulunya tidak tahu kemudian suatu saat tahu. Pernah seperti itu aib. Adapun nama al-batin yang maha dekat, ini sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang terdahulu, yang sebelumnya, tidak bisa ditafsirkan dengan makna bahasa semata. Namun haruslah ditafsirkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan syariat. Sebagaimana dalam riwayat al-Imam Muslim. Yaitu apa? Dalam riwayat al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma antal awwal, ya Allah engkau adalah yang maha awwal, falaisa qablaka syai. Tafsirannya di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Tidak ada yang mendahului Allah. Wa antal akhir, dan engkau yang maha akhir, tafsirannya apa? Falaisa ba'daka syai. Dan tidak ada sesuatu pun yang sudahmu. Wa antal zahir. Jadi jangan difahami yang maha akhir ini ada batasan akhir bagi Allah. Memang tidak ada yang lebih akhir daripada Allah. Allah lah yang terakhir, tapi ada batasan akhirnya. Itu enggak boleh diyakini seperti itu. Berarti tidak sempurna, berarti mengenal binasa, mengenal mati. Tidak boleh seperti ini. Ini aib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Al-Hayyu yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna yang tidak mengenal akhir kehidupan. Sehingga kalau misalnya ada kalimat lain untuk menggantikan kata akhir dalam bahasa Indonesia, karena ini tak saya terjemahkan yang maha akhir. Ada maha husnudzan saya Kalau diterjemahkan dengan kata maha, walaupun ada kata akhirnya, ini menunjukkan yaitu meniadakan batasan akhir. Meniadakan batasan akhir. Namun kalau seandainya ini tidak tepat, Anda bisa ganti dengan bahasa Indonesia yang benar, kalau seandainya ini salah, dengan kalimat yang lainnya. Atau kata yang lainnya maksudnya. Jadi lebih karena apa? Karena penerjemahan nama berarti bukan kalimat, kata. Baik. Apa definisi dari apa tafsiran dari al-batin? Wa antal batin falaysa dunaka syai. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau al-batin, yaitu yang maha dekat. Yang maha dekat. Falaysa dunaka syai. Kata-kata falaisa dunaka syai ini pengertiannya wallahu taala alam soab, maka tidak ada sesuatu pun tanpamu. Karena dari penjelasan ulama dapat difahami bahwasanya hadis itu, yaitu nama al-batin, menunjukkan satu kemahadekatan, dua kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya. Yang pertama saya jelaskan. Jadi dalam nama al-batin itu menunjukkan dua hal tersebut. Satu, kemahadekatan Allah. Maksudnya adalah tidak ada satupun yang lebih dekat dengan makhluk daripada Allah. Dalam peliputan, ilmu, kekuasaan Allah, dan yang semisalnya. Tidak ada yang lebih dekat dengan makhluk daripada Allah dalam masalah apa? Peliputan, ilmu, kekuasaannya, dan yang semisalnya. Jadi kedekatan di sini bukan kedekatan zat. Namun maksudnya adalah kedekatan peliputan umum yang terkait dengan sifatnya. Jadi tidak boleh diyakini bahwa zat Allah maha dekat dengan makhluknya. Karena tadi bertentangan dengan ayat yang lainnya, kalau difahami seperti itu. Bertentangan dengan ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya Allah maha tinggi. Allah istiwa, yaitu berada di atas arsnya. Kalau dikatakan tidak ada satupun yang lebih dekat dengan makhluknya daripada Allah dengan makna kedekatan zat, maka berarti melegitimasi, membenarkan keyakinan Allah ada di mana-mana. Seolah-olah demikian, membenarkan pendapat batil tersebut. Maka harus kita gabungkan cara memahaminya dengan dalil yang lainnya. Bahwa kemahadekatan di sini adalah mahadekat peliputannya, ilmunya, kekuasaannya, dan selainnya dari sifat-sifatnya yang semisal dengan itu. Artinya dia maha meliputi, maha mengetahui, maha menguasai semua makhluknya. Begitu maksud dari al-batin. Tidak ada yang lebih mengetahui tentang makhluknya daripada Allah. Tidak ada yang lebih menguasai, tidak ada yang disifati maha menguasai semua makhluknya kecuali Allah, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, makna kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya. Jadi dalam nama al-batin mengandung makna kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya. Namun jenis kebersamaan di sini kebersamaan ammah, al-ma'iyah al-ammah, kebersamaan umum. Kebersamaan umum nanti ada babnya tersendiri, ini sekilas saja. Bukan berarti konsekuensinya bukan kebersamaan zat. Kebersamaan umum berarti difahami kebersamaan peliputan, ilmu, kekuasaan, dan selainnya dari makna rububiyah Allah. Yang artinya pula bahwa Allah maha meliputi, maha mengetahui, maha menguasai seluruh makhluknya. Itu kebersamaan Allah yang umum. Berdasarkan dua makna inilah, maka pengertian hadis tadi, wa antal batin falaysa dunaka syai, dan engkau yang maha dekat, maka tidak ada suatu pun tanpamu. Artinya Allah bersama dengan semua makhluknya, dengan jenis kebersamaan umum, dan dekat dengan mereka, dengan jenis kedekatan peliputan umum, yang terkait dengan sifatnya tadi. Jadi pasangan nama Allah Al-Zahir dan Al-Batin ini menunjukkan peliputan tempat. Menunjukkan peliputan tempat. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Ta'ala. Karena Allah Al-Zahir. Dan tidak ada satu makhluk pun yang bertempat dimanapun kecuali Allah ketahui, Allah kuasai, Allah liputi. Karena Allah al-batin. Begitu. Walaupun mereka bersembunyi di bawah kolong. Jadi peliputan tempat. Baik atas, bawah, alam atas, alam bawah. Semua diliputi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua diketahui, dikuasai oleh Allah ta'ala. Maka ini membuahkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menuntut peribadatan al-khusyah. Takut kepada Allah yang dasari ilmu tentangnya. Ilmu tentangnya dan tentang syariat Allah. Maka dalam ayat ini terdapat sifat-sifat Allah. Satu, al-awwaliyah. Kemaha awalan atau kemaha pertamaan. Al-akhiriyah, kemaha kekalan. Al-zahiriyah, maha di atas. Al-batiniyah, kemaha dekatan. Jadi kalau saya sebutkan satu soal, tolong tunjukkan berapa sifat yang terkandung dalam ayat ini misalnya. Nah ini bocorannya. Yang berikutnya adalah umumul ilm, yaitu keumuman peliputan ilmu. Keumuman peliputan ilmu Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Terhadap apa saja maha mengetahui. Bikulli syai' ini menunjukkan keumuman. Artinya ilmu Allah mencakup maklumat, yaitu pengetahuan segala sesuatu. Syai ini kan, bikuli syai ini kan menunjukkan umum. Dari artinya segala sesuatu. Setiap segala sesuatu itu Allah maha mengetahuinya. Adapun di antara perincian cakupan keumuman ilmu Allah, keumuman peliputan ilmu Allah, saya ulangi demikian, yaitu apa? Yang pertama, ditinjau dari sisi waktu. Ini agar kita semakin menghayati kemahaluasan ilmu Allah. Bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, meliputi segala sesuatu itu kalau dirinci bagaimana? Di antaranya seperti ini. Kalau ditinjau dari sisi waktu, maka ilmu Allah meliputi sesuatu yang telah, sedang, dan akan terjadi. Serta yang tidak terjadi, bagaimana nanti kalau terjadi. Yang kedua, yaitu perbuatannya. Ditinjau dari sisi perbuatan. Bukan perbuatannya, perbuatan. Artinya Allah maha mengetahui perbuatannya, yaitu perbuatan diri sendiri, yaitu perbuatan diri Allah sendiri, maupun juga perbuatan selain Allah, makhluk maksudnya. Kalau ditinjau dari sisi kemungkinan terjadi, maklumat yang mungkin terjadi, ditinjau dari sisi kemungkinan terjadi, maka Allah Maha mengetahui sesuatu yang mungkin terjadi, sesuatu yang mustahil terjadi, dan sesuatu yang wajib terjadi. Al-wajibat, al-mumkinat, al-mustahilat, itu semuanya diliputi oleh ilmu Allah. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ini penting ya, membagi sesuatu itu, ada suatu maklumat, suatu objek pengetahuan itu, ada yang wajib, ada yang mungkin, ada yang mustahil. Wajib untuk, apa, perlu untuk mengetahui hal ini. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, mampukah Allah mengangkat batu yang besar, yang lebih besar dari dirinya? Nah ini langsung saja dengan mudah kita katakan itu sesuatu yang mustahil. Itu sesuatu yang mustahil. Kalau sesuatu mustahil seperti itu, dari pertanyaannya aja sudah salah. Maka tidak perlu dijawab. Dari pertanyaannya sudah salah. Kalau soalnya salah, kemudian muridnya pusing, maka yang salah ya gurunya. Kalau pertanyaannya salah. Satu yang mustahil seperti itu tidak bisa dipertanyakan seperti itu. Kemudian ditinjau dari sisi kedetailan. Bahwasanya Allah Maha mengetahui suatu yang global maupun suatu yang terperinci. Dan ditinjau dari sisi kenampakan. Bahwasanya Allah Maha mengetahui yang nampak maupun tersembunyi. Adapun ditinjau dari sisi tempat, Allah Maha mengetahui alam bawah maupun alam atas, suatu yang di langit maupun suatu yang di bumi. Jadi masya Allah, peliputan Allah, peliputan ilmu Allah demikian luasnya. Maka dari mau sembunyi di mana seorang bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Tidak mungkin dia bisa bersembunyi. Tidaklah dia bersembunyi di suatu tempat kecuali Allah Maha mengetahuinya. Walaupun dilakukan di beberapa tempat oleh orang-orang yang berbeda secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Karena dalam detik yang sama dengan mudahnya tanpa kesulitan sedikit pun Allah Maha mengetahui berapa orang yang berbuat maksiat dari berbagai penjuru dunia. Dan apa saja yang dilakukan oleh makhluknya, baik makhluk yang ada di langit maupun makhluk yang ada di bumi secara bersamaan. Tidak, hal itu tidak menyibukkan Allah dari mengetahui mereka. Kemudian kesimpulan umum dari ayat ini, bahwa ayat ini mengandung makna peliputan Allah terhadap segala sesuatu, baik ditinjau dari sisi waktu, tempat, pengetahuan, takdir, dan pengaturan. Baik, kita lanjutkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang selanjutnya di matan kalian apa, surat Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, atau wa huwal hakimul khabir. Wa tawakkal. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Baik. Wa tawakkal, firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada yang maha hidup, yang tidak mati selamanya. Yaitu maksudnya, dalam ayat ini terdapat perintah untuk bertawakal. Tawakal secara bahasa itu memasrahkan urusan, menyerahkan. Adapun secara syar'i dinamakan tawakal jika terpenuhi hal-hal berikut ini. Yaitu yang pertama, hati bersandar, bergantung kepada Allah Ta'ala. Meyakini bahwa keberhasilan itu hakikatnya tergantung kepada Allah Ta'ala semata. Jika Allah kehendaki terjadi, ya kalau tidak dikehendaki tidak berhasil. Itu namanya bertawakal yang benar. Usaha tetap usaha, namun keberhasilan bisa tidaknya itu tergantung kepada Allah. Nah, di antara bentuk tawakal adalah, di antara bentuk tawakal yang baik adalah seorang itu yaitu hatinya berharap-harap kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Juga demikian seorang itu takut jangan-jangan usahanya tidak Allah berikan taufik, usaha kebaikannya tidak Allah berikan taufik karena dia banyak dosa misalnya. Kemudian berikutnya ya berdoa. Banyak berdoa itu menunjukkan bentuk ketawakalan seseorang. Kemudian yang kedua, benar-benar yakin dan percaya kepada Allah Ta'ala bahwa janji Allah pasti benar dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau Allah sebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan Allah tunjukkan jalan keluar dari problematika yang orang tersebut hadapi, maka namanya bertawakal itu selain dia mengambil sebab dan juga pertamanya hatinya bersandar kepada Allah Ta'ala, dia juga harus yakin dan percaya bahwa apa, janji Allah itu pasti benar dan Allah maha kuasa untuk memenuhi harapan seorang tersebut. Maha kuasa atas segala sesuatu, diantaranya apa, memenuhi harapan orang tersebut. Baik, yang ketiga adalah diiringi dengan melakukan sebab yang benar. Diiringi dengan melakukan sebab yang benar, baik itu sebab syar'i ataupun qadari, sebab yang terbukti secara syar'i ataupun sebab yang terbukti secara qadari, untuk mendapatkan manfaat maupun terhindar dari mudarat. Untuk mendapatkan manfaat maupun terhindar dari mudarat. Nah, karena tawakal itu harus terpenuhi tiga hal tersebut, maka pantas kalau ulama mendefinisikan tawakal secara syar'i adalah i'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbi ma yanfa'u wa daf'i ma yadhurru, yaitu bersandarnya hati kepada Allah itu meliputi yang pertama maupun yang kedua, fi jalbi ma yanfa'u wa daf'i ma yadhurru, dalam upaya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan menghindari sesuatu yang memudaratkan, membahayakan. Itu yang ketiga. Dengan demikian, enggak benar kalau orang mengatakan wis tawakal saja, maksudnya enggak usaha. Itu enggak benar, karena definisi tawakal itu adalah ada fi jalbi. Kalau ditambahkan oleh Syekh Muhammad Salihuddin, seingat saya, ma'akhdil asbab, diiring dengan mengambil sebab al-ma'dun fiha, yang diizinkannya. Jadi ada tambahan, yaitu diiringi dengan mengambil sebab yang diizinkan, yaitu sar-sar diterbukti sar-sari ataupun qadari, yang tidak haram tentunya. Sebab qadarinya harus disyaratkan yang tidak haram. Dalam mengambil manfaat maupun upaya untuk mendapatkan manfaat, saya ganti demikian, ataupun untuk menghindari mudarat. Berarti ada ma'akhdil asbab al-ma'dun fiha. Ada pengambilan sebab, usaha, ada usahanya. Itu namanya tawakal yang benar. Hati tetap bersandar, tapi dahi juga berkeringat, tangan juga capek. Seperti tawakalnya burung. Burung kan ada usaha, bangun pagi-pagi sebelum Anda bangun bisa jadi. Berangkat cari makan untuk anak-anaknya. Induknya tadi berangkat cari makan untuk anak-anaknya. Usaha berarti, bahkan usahanya keras. Burung yang kosong dari makanan tersebut itu menunjukkan apa? Usaha yang keras, karena bangun pagi-pagi, kemudian terbang bahkan mungkin ratusan kilometer cari makanan, kemudian pulang mungkin petang bawakan makanan untuk anaknya. Seperti itu. Berarti ada usaha keras. Namun walaupun dahi berkeringat, walaupun tangan capek, punggung pegal-pegal, bekerja, tapi hati tetap bersandarnya kepada Allah, tidak boleh bersandarnya kepada kecanggihan usahanya, kecanggihan sarananya, kehebatan pengalamannya, ketinggian jam terbangnya dalam melakukan satu usaha untuk mendapatkan manfaat, tidak boleh itu. Jadi tetap low profile, tetap tawadhu. Tetap dia tidak menyombongkan usahanya, tidak silau prestasi terhadap prestasinya, tidak menepuk dada, tidak merendahkan orang lain, karena sewaktu-waktu bisa hilang sesuatu yang didapatkan tadi, atau kemampuan untuk berusahanya tadi bisa hilang kalau Allah kehendaki. Nah, kita diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini untuk bertawakal dengan definisi seperti itu. Kepada siapa? Alal hayyi, kepada yang maha hidup. Inilah yang pantas kita bertawakal kepadanya. Yang maha hidup, tawakal yang ibadah itu hanya pantas kita persembahkan kepada atau kita tujukan kepada al hayyu. Yang tidak al hayyu tidak berhak kita persembahkan ibadah tawakal kepadanya. Enggak boleh. Karena enggak cocok. Kalau al-hayyu kan disebutkan selanjutnya alladzi la yamut, yang tidak mati, maksudnya yang tidak mati selamanya. Tidak mengenal mati, tidak akan mati, tidak pernah mati. Zat yang seperti itu pantas untuk kita bertawakal kepadanya. Adapun seorang istri yang suaminya kaya, kemudian bertawakal kepada suaminya, bersandar pasrah urusan kesejahteraan rezekinya kepada suaminya, maka katailah suaminya bukan al-hayyu, bukan yang maha hidup. Walaupun dia makhluk hidup, tapi bukan yang maha hidup. Kehidupannya ada naqs, ada kekurangannya. Buktinya dia dulu gak ada, kemudian terlahir. Itu sudah kekurangan tersendiri dalam kehidupannya. Buktinya pula dia akan mati. Itu kekurangan tersendiri dalam kehidupannya. Buktinya di antara sifat yang menyebabkan kita tidak boleh bertawakal kepada makhluk adalah seseorang bisa jatuh miskin, seorang bisa yang pintar jadi bodoh, dan seterusnya. Maka yang bisa mati, yang bisa binasa, jabatan yang bisa musnah, rekening yang bisa musnah, itu hal-hal yang makhluk tadi, yang mengenal mati, binasa, musnah tadi, jangan ditawakali. Kalau benar ungkapannya, maksudnya jangan kita bertawakal kepadanya. Bertawakallah kepada yang tidak disifati dengan mati, yang disifati dengan kehidupan yang sempurna. Wa tawakkal al-hayyil ladzi la yamut. Oleh karena itu haram kita bertawakal kepada ustaz demi kesolehan diri kita. Haram kita bertawakal kepada syekh. Haram kita bertawakal kepada komunitas. Haram kita bertawakal kepada maksudnya beribadah dengan ibadah tawakal kepada kepada kitab-kitab koleksi kita dari kitab-kitab para ulama. Enggak jaminan kalau sudah tinggal di komunitas salafiyin mesti masuk surga, enggak jaminan. Sebagaimana di zaman yang di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap saja ada orang yang ashabun nar, termasuk ashabun nar. Enggak jaminan. Walaupun itu sebab yang besar, Tapi tidak boleh kita keyakinannya salah, karena kan tawakal meliputi keyakinan yang benar tadi. Maka ikhwani fillah, seseorang kalau faham bahwasannya sesungguhnya tawakal itu adalah sebab terbesar didapatkannya manfaat, maka ada apa-apa berusaha senantiasa ingat Allah terlebih dahulu. Misalnya Anda sakit, langsung pikirannya jangan dokter spesialis mana yang ranking pertama di Jogja ini yang bisa mengobati saya, yang sesuai dengan kebidangan penyakit saya ini. Jangan. Anda usahanya bangkrut, jangan langsung berpikir siapa yang bisa mengucurkan modal kepada saya. Itu nanti. Pertama kali ketika ada masalah, ketika anak sakit, istri Anda sakit, atau kemudian bapak sakit, atau ibu Anda sakit, maka yang pertama kali arah hati ke atas. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Semuanya kalau Allah takdirkan jadi, langsung jadi. Semuanya kalau Allah takdirkan ada, langsung ada, walaupun dengan sebab yang sangat sepintas lalu sangat lemah. Kalau seseorang itu faham nilai tingginya tawakal, hakikatnya dia telah mengambil sebab yang bukan lemah, bahkan sebab yang terbesar. Sebagaimana jelaskan ulama, tawakal itu sebab terbesar. Bisa jadi dia sebatas hatinya bersandar, begitu ada masalah hatinya bersandar kepada Allah, mengharap kepada Allah, yakin akan janji Allah, kemudian dia iringi dengan berdoa, belum usaha apa-apa sudah kelar masalahnya. Betapa banyak barangkali problem-problem yang ada di hadapan kita ternyata kelarnya dengan doa. Dengan usaha ini enggak tembus, usaha itu enggak tembus. Anda angkat tangan dalam pada waktu sepertiga malam terakhir hanya butuh 5 menit apa? Sudah selesai masalah Anda. Anda keluar dari masjid, selesai masalah Anda. Sangat, itu bukan hal yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Walaupun kita tidak boleh hanya berdoa saja, tetapi terserah Allah. Kalau Allah penuhi keinginan kita yang baik tersebut dengan sebab hanya berdoa saja, itu hak Allah, terserah Allah. Hanya sebatas hati langsung ingat kepada Allah saja, tahu-tahu kemudian apa? Dipenuhi kebutuhannya, itu terserah Allah. Allah memiliki hikmah yang agung, kebijaksanaan yang agung yang akan kita pelajari pada ayat yang berikut ini. Wa huwal hakimul khabir. Makna al-hakim, masya Allah, ini mengandung makna yang sangat luas. Tidak hanya diartikan yang maha bijaksana. Makna al-hakim maknanya sangat luas sekali. Ya, itu dapat diketahui yang pertama tentu dari dalil. Yang kedua dari makna bahasa. Nanti akan saya uraikan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana makna al-hakim secara bahasa menunjukkan makna yang sangat luas. Pemahaman bahasa diperlukan dalam merenungi sebuah ayat. Karena memang ayat Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Pemahaman bahasa Arab maka sangat dibutuhkan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.